الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, di siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang pertama, dan insyaallah siang ini kita akan melanjutkan pada hadis yang kedua. Kita akan melanjutkan hadis yang kedua. Sebelum saya lanjutkan, apa suara ini bisa didengar? Abu Umar? Bisa ya? Nah, kita lanjutkan di halaman 27. Halaman 27 di file PDF yang ada di hadapan antum. Hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab Riyadhus Shalihin al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala fima naqalahu an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda orang-orang yang beriman, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bah. Yaghzu artinya akan menyerang, jayshun pasukan, sebuah pasukan akan menyerang Al-Ka'bah, akan menyerang Ka'bah. Nanti di masa yang akan datang ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bibaida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka ketika mereka berada di lapangan yang luas, berada di suatu tempat yang lapang, yang luas, tidak ada tanaman, ketika mereka tiba di tempat itu, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, Mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, ke dalam tanah. Bi awwalihim wa akhirihim. Semua yang ikut dalam rombongan itu sejak awal hingga akhir ditenggelamkan ke dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pasukan besar yang akan menyerang Ka'bah nanti. Mereka berjalan beriringan menuju Ka'bah, akan menyerang Ka'bah. Tapi ketika berada di tengah perjalanan di suatu tempat, yaitu Baida. Baida itu adalah suatu tempat yang luas, yang tidak ada tanaman di sana. Tiba-tiba Allah azab mereka. Allah tenggelamkan seluruh anggota pasukan itu. Dari yang pertama, pasukan terdepan, hingga yang paling akhir, yang paling belakang. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana bisa ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam tanah dari awal hingga akhir, padahal di antara orang-orang yang masuk di dalam pasukan itu, wa fihim aswaquhum, ada orang-orang yang niatnya ke pasar untuk berjual atau berbeli, jual beli. Nah, wa man laysa minhum, dan di antara mereka ada yang bukan golongan mereka, niatnya tidak untuk menyerang Ka'bah, cuma berada di dalam pasukan itu, ikut gabung. Tapi niatnya tidak menyerang Ka'bah. Mereka ada yang niat mau ke Mekah untuk jual beli. Ada yang niatnya lain, hanya ikut jalan-jalan. Nah, tapi kenapa semuanya ikut dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah binasa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka ditenggelamkan dari awal hingga akhir, dari pasukan yang pertama paling depan hingga yang paling belakang, tanpa terkecuali semuanya terkena. Summa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Bagi yang berniat untuk menyerang Ka'bah, dia akan dapat balasan yang setimpal. Bagi yang niatnya hanya untuk berdagang, dia juga akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Nah, bagi yang niatnya hanya ikut-ikutan, dia juga mendapatkan bagian itu. Artinya, niat menentukan apa balasan yang akan diterima saat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab yang pertama, bab tentang niat, untuk menunjukkan demikian pentingnya niat, bahwa orang-orang akan dibangkitkan dan diberi balasan sesuai dengan niat mereka di dunia saat mengerjakan amal terakhir tersebut. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadza lafdhul Bukhari, lafaz hadis ini berdasarkan lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kita akan baca syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ana berharap antum benar-benar memperhatikan, dan juga mungkin jika ada waktu, ana ingin bertanya kepada salah seorang atau beberapa orang dari antum, apa faedah ilmiah yang antum dapatkan dari majelis ini? Mungkin satu orang akan menjawab faedah A, orang yang lain akan menjawab faedah B. Tafadhalu, silakan. Masing-masing yang ditanya mungkin akan menyebutkan satu faedah saja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar ada manfaat yang antum dapatkan dari majelis ini yang bisa antum bagi kepada orang lain, kepada istri antum, kepada anak antum, kepada teman antum, kepada ayah antum. Nah, ana tadi dapat faedah dari majelis yang ana hadiri. Faedahnya adalah satu. Antum sebutkan faedahnya. Nah, kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin akan menjelaskan tentang sedikit tentang Ka'bah, bahwasanya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian Syekh juga akan menjelaskan bahwa dulu pernah ada upaya penyerangan ke Ka'bah yang dilakukan oleh Abrahah. Tetapi penyerangan itu sia-sia, tidak sampai pada tujuannya, justru mereka binasa. Nah, kemudian beliau akan menjelaskan bahwa nanti juga akan ada penyerangan lagi ke Ka'bah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi sebenarnya hadis Nabi ini menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Akan ada pasukan lagi yang menyerang, yang berusaha menghancurkan Ka'bah. Nah, itu terjadi di masa yang akan datang. Karena itu Nabi menggunakan fi'il mudhari', yazu, akan menyerang, menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi yang disebut di dalam hadis ini sebenarnya bukan Abrahah dan bala tentaranya, bukan. Karena itu terjadi di masa lalu, sebelum Nabi lahir. Nah, tapi nanti Syekh Ibnu Utsaimin akan menyinggung tentang kisah Abrahah. Nah, juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan tentang sedikit kisah yang terjadi dalam perjalanan Nabi SAW menuju Makkah pada masa perjanjian Hudaibiyah. Nah, nanti akan ada sedikit faedah yang bisa kita ambil dari beberapa kisah tersebut. Qala asy-syarih rahimahullah, berkata pensyarah hadis ini, semoga Allah merahmatinya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dzakara al-mu'allif hadits Aisyah radhiyallahu anha. Penulis kitab Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu yawzu jayshun al-Ka'bah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan adanya pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Al-Ka'batul musharrafah hamaha Allah wa anqadhaha min kulli syarr. Ka'bah al-musharrafah. Al-musharrafah artinya yang dimuliakan. Hamaha Allah, Allah jaga, Allah lindungi, wa anqadhaha min kulli syarr, dan Allah selamatkan dari segala keburukan. Hadhihi al-Ka'bah ya baitullah banahu Ibrahim wa ibnuhu Ismail. Ka'bah ini adalah baitullah, rumah Allah, yang dibangun oleh Ibrahim dan putranya Ismail alaihimas salatu wassalam. Semoga salawat dan keselamatan Allah untuk beliau berdua, Nabi yang mulia Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah. Wa kana yarfa'anil qawa'ida minal baiti wa yaqulan, keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat pondasi Baitullah, pondasi Ka'bah, dan berdoa, berkata kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami ini. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Nah, kita perhatikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika sedang membangun Ka'bah, ketika mengangkat pondasi Ka'bah, berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, terimalah amal kami ini, Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan seseorang tidak bisa memastikan amal ibadah yang dia lakukan itu sudah pasti diterima atau tidak. Belum tentu diterima oleh Allah. Maka jangan ujub, jangan merasa bangga, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, kemudian merasa bahwasanya ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Jangan seperti itu. Nabi yang mulia saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, yang keduanya sedang melakukan amal yang sangat mulia, yaitu membangun Ka'bah, Baitullah. Mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kami ini. Nah, dengan penuh harap, berharap Allah mengabulkan doanya. Tidak ujub, saya sudah melakukan perjuangan yang besar dalam Islam. Saya sudah pasti dapat kemuliaan dari Allah. Amal ibadah saya sudah pasti diterima oleh Allah. Tidak demikian. Tetapi berdoa, menyerahkan ibadah yang terbaik untuk Allah dengan khawatir ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, "Hadha al-bait arada Abraha an yaghzuwahu min al-Yaman." Baitullah ini akan diserang oleh Abrahah dari Yaman. Faghazahu bijayshin azim fi muqaddamatihi filun azim. Kemudian Abrahah menyerang dengan membawa pasukan yang besar yang di depannya ada sekelompok gajah. Ada gajah yang besar. Jadi pasukan bergajah itu artinya bukan semua pasukannya terdiri dari gajah, bukan. Gajahnya hanya sebagian kecil, tapi ditaruh di depan. Gajah paling besar itu ditaruh yang di paling depan. Sebagian ulama tarikh menyebut nama gajah yang paling besar ini diberi nama Mahmud. Mahmud, katanya begitu. Dalam sebagian tarikh disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ketika menafsirkan surat Al-Fil. Nah, yuridu an yuhdama bihi al-Ka'batu Baitullah. Mereka ingin agar Ka'bah, rumah Allah, terhancurkan. Nah, jadi Ka'bah itu mau dihancurkan. Jadi Abrahah ini beragama Nasara. Beragama Nasara, ya. Dia berasal dari Yaman. Di Yaman dia bikin gereja yang sangat tinggi, yang dibanggakan. Nah, dia akan bikin tandingan orang-orang Arab. Orang-orang Arab di Jazirah Arab, di sana suka sekali melakukan ziarah ke Ka'bah pada waktu itu. Sehingga dia iri, saya akan bikin tandingan untuk Ka'bah. Akhirnya dibangun gereja yang sangat besar. Nah, ketika gereja sangat besar itu mulai didatangi oleh orang-orang, sebagian orang Arab tidak suka. Mereka sukanya harusnya orang-orang banyak menziarahi Ka'bah, bukan menziarahi gereja itu. Nah, kemudian suatu hari ada satu orang Arab yang datang ke gereja itu, dia duduk di tempat depan gereja itu, kemudian buang air besar di sana, mengeluarkan kotoran di situ. Nah, ini diketahui. Setelah orang itu pergi, marah Abrahah, ya, cari tahu siapa yang berbuat ini. Sebagian menyatakan itu tadi ada orang Arab yang bikin ini. Nah, akhirnya marah Abrahah. Dia marah ikin, bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Nah, falamma qaruba minal Ka'bah wa wasala ila makanin yuqalu lahu al-Mughammas harana al-fil. Ketika pasukan yang sedang berjalan menuju Ka'bah ini dekat dari Ka'bah dan sampai di tempat yang dinamakan dengan Al-Mughammas. Mereka tiba di suatu tempat yang namanya Al-Mughammas. Harun al-Fil. Gajah itu mogok. Gajah itu tidak mau berjalan lagi, berhenti. Wa aba an yataqaddam. Gajah itu menolak untuk melangkah ke depan. Faja'alu yanharunahu liyataqaddama ila al-Ka'bati fa aba. Maka orang-orang berusaha untuk menghalau gajah ini, ayo maju, ayo maju. Fa aba, tidak mau Ka'bah, tidak mau gajah ini maju ke Ka'bah, tidak mau. Fa idza sarafuhu nahwal yaman harwala wa asra'a. Tetapi ketika gajah ini diarahkan ke arah Yaman, justru gajah ini berlari dan cepat. Giliran diarahkan ke Ka'bah, kok berhenti? Tapi diarahkan ke Yaman, justru cepat, semangat untuk pulang. Jadi ada yang menahan. Allah subhanahu wa ta'ala menahannya. Di tempat yang dinamakan Al-Mughammas. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan kisah yang serupa adanya binatang kendaraan yang ketika sampai di suatu tempat mogok, tidak mau berjalan, berhenti. Yaitu pada saat Nabi dan para sahabatnya sedang dalam perjalanan akan menuju Makkah untuk umroh, yang menjadi sebab terlaksananya perjanjian Hudaibiyah. Kata beliau, walihada qala ar-rasul alaihi salatu wassalam fi ghazwatil Hudaibiyah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, fi ghazwatil Hudaibiyah, pada saat masa-masa akan terjadi perjanjian Hudaibiyah, lamma anna naqatahu haranat wa abad an tamshiya, ketika unta betina beliau haranat, mogok, wa abad an tamshiya, tidak mau berjalan. Faqala sahabah, maka para sahabat melihat unta yang dikendarai oleh Nabi yang akan menuju Makkah berhenti, tidak mau jalan. Para sahabat berkata, khala'atil qaswa, khala'atil qaswa. Khala'at itu maknanya mogok, tidak mau jalan. Ya'ni haranat wa barakat min ghairi illah. Yaitu dia terdiam tanpa ada penyakit. Khala'atil qaswa, kata para sahabat. Al-qaswa itu maksudnya nama dari unta yang ditunggangi oleh Nabi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, al-qaswa di sini maksudnya adalah unta yang dikendarai oleh Nabi. Al-qaswa telah mogok, al-qaswa tidak mau jalan. Kata para sahabat, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat, ma khala'atil qaswa wa madaka laha bi khuluq. Al-Qaswa tidaklah mogok karena perbuatan dia. Wa madaka laha bi khuluq. Ini bukan suatu hal yang menjadi kebiasaan dia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Fan Nabi alaihi salatu wassalam yudafi'u an bahimah." Nabi alaihi salatu wassalam membela bahkan kepada bahimah, kepada hewan tunggangan. Beliau membela. Beliau bela siapa saja yang dianggap salah. Kalau tidak salah, dibela oleh Nabi. Termasuk kepada hewan tunggangan. Jika hewan tunggangan itu dikira melakukan suatu hal yang zalim atau suatu hal yang tidak sepantasnya, padahal hewan itu tidak demikian, Nabi bela. Kata Syekh, لِأَنَّ الظُّلْمَ لَا يَنْبَغِي وَلَوْ عَلَى الْبَهَائِمِ. Karena kezaliman itu tidak boleh dilakukan meskipun terhadap binatang. Ini salah satu faedah yang bisa kita ambil dari sini. Ketika sebagian sahabat menyangka bahwasanya tunggangan Nabi sedang nakal. Ini sedang melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Oh, ini mungkin sedang capek, tidak mau bergerak, misalkan. Nabi membela tunggangan itu. Nah, ma khala'atil qaswa wa ma dzaaka laha bi khuluq ay 'adah walakin habasaha habisul fil. Tidaklah al-qaswa mogok. Wa ma dzaaka laha bi khuluq, itu bukan kebiasaan dia. Walakin habasaha habisul fil. Tetapi yang mencegah dia, menahan dia untuk tidak berjalan adalah Allah yang dulunya menghalangi pasukan bergajah. Wahabisul fil huwa Rabbu subhanahu wa ta'ala. Dan yang menahan pasukan bergajah itu adalah Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nabi membela. Ini bukan dia pingin mogok, tapi ditahan oleh Allah. Begitu. Nabi membela, meski itu adalah seekor binatang. Tidak boleh kita mendolimi siapapun, bahkan kepada binatang. Tidak boleh kita mencela binatang, ayam, kucing, dan sebagainya. Tidak boleh kita mencela mereka. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyaha." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mereka nanti, orang-orang musyrikin Quraisy, meminta kepadaku khuttatan, sebuah perkara. Yu'azzimuna fiha hurumatillah, yang perkara itu mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, sesuatu yang diharamkan Allah, illa a'taituhum iyaha, kecuali aku akan beri kepada mereka. Ini ucapan Nabi sebelum mereka bertemu di Hudaybiyah. Sebelum Nabi dan para sahabat bertemu dengan orang-orang musyrikin Quraisy, kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Sebelum itu Nabi sudah menyatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah nanti mereka meminta kepadaku suatu permintaan yang dengan permintaan itu mengagungkan kehormatan Allah, artinya tidak melanggar prinsip agama, tidak sampai kehormatan Allah dijatuhkan. Selama itu tidak terjadi, maka aku akan berikan apa yang mereka persyaratkan. Mereka minta ini, kalau itu tidak melanggar kehormatan Allah, aku akan beri. Mereka minta ini, aku akan beri. Selama itu menjaga kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, disebutkan hadis ini dalam riwayat Al-Bukhari, juga diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, nah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh Ali bin Abi Thalib sebagai penulis menulis bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, utusan Quraisy tidak setuju. Mereka bilang, apa itu Ar-Rahman? Kami tidak mengenal Ar-Rahman. Nah, ganti. Jangan menulis dalam perjanjian kita tulisan bismillahirrahmanirrahim, karena kami tidak kenal Ar-Rahman. Kata mereka demikian. Nah, maka Nabi menerima persyaratan itu. Baik, ganti wahai Ali, tulis bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Nah, mereka setuju. Orang-orang musyrikin Quraisy setuju. Nah, jadi kemudian ketika poin perjanjian berikutnya adalah perjanjian ini dari Muhammad utusan Allah, tulis. Nabi mendikte Ali untuk menulis. Tapi mereka kemudian menolak lagi. Kami tidak setuju disebut dari Muhammad utusan Allah. Kalau kami yakin engkau utusan Allah, maka kami tidak akan berperang dengan engkau. Ganti. Maka Nabi menerima itu tadi. Baik, tulis wahai Ali, min Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad putra Abdullah. Nah, inilah kata Az-Zuhri rahimahullah, inilah pelaksanaan dari ucapan Nabi sebelumnya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La yas'aluni khutbatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Tidaklah mereka meminta kepadaku suatu perkara yang di situ akan diagungkan kehormatan-kehormatan Allah kecuali aku akan berikan kepada mereka, selama tidak melanggar prinsip din. Nah, ini pergi. Assalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum. Afwan, apakah bisa didengar? Oke. Nah, kita lanjut ya. Sampai di mana yang terakhir antum bisa dengar tadi? Sampai utusan Allah. Naam, sampai utusan Allah. Tayyib. Naam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persyaratan-persyaratan dari orang-orang musyrikin Quraisy agar mereka melakukan perjanjian Hudaibiyah. Ketika mereka tidak mau disebut Ar-Rahman, maka diganti Bismikallahumma. Naam. Tidak mengapa, tidak sampai menurunkan, tidak sampai kemudian melanggar prinsip agama, mengganti nama Allah dengan nama berhala misalkan, tidak. Demikian juga tidak sampai penggantian nama Muhammad bin Abdullah, sebelumnya Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Itu juga tidak sampai mengorbankan prinsip agama. Nah, maka yang dilakukan oleh Nabi pada perjanjian Hudaibiyah itu tidaklah sampai melanggar prinsip-prinsip dinul Islam. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka membuat perjanjian dengan orang-orang Rafidhah, Houthi. Yang mereka membuat perjanjian yang di dalam perjanjian itu terdapat pelanggaran-pelanggaran prinsip agama. Nah, Maka ini jauh tidak sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Al-muhim anna al-Ka'bah ghuziyat min qibal al-Yaman fi jaysin 'adzim." Intinya, Ka'bah itu diserang dari arah Yaman oleh pasukan yang besar. Yaquduhu hadzal fil al-'adzim, yang dipimpin oleh gajah yang besar ini. Liyahdimal Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Falamma wasalu ila al-mughammas abal fil an yamshi wahran. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Al-Mughammas, gajah itu enggan, tidak mau untuk berjalan. Wahran, dan mereka mogok. Fantaharuhu, maka kemudian dihardik, dicoba, diupayakan maju. Walakin la fa'idah, tetapi tidak berfaedah. Fabaqau hunaka wan habasu, mereka tetap di sana dan mereka tertahan. Fa arsalallahu alaihim tayran ababil, maka Allah kirim kepada mereka tayran ababil, burung ababil. Wal ababil, yang dimaksud dengan ababil yakni al jama'at al kathirah min at tuyur, yaitu sekelompok burung yang banyak. Wa kullu tayrin yahmilu hajaran kad amsakahu birijlihi, setiap burung itu membawa batu yang dipegang oleh kakinya. Summa yursiluhu alal wahid minhum, kemudian satu ekor burung melemparkan batu, satu batu kepada salah seorang pasukan. Hatta yadribahu ma'ahammatihi wa yakhruju ila duburih. Subhanallah. Hingga batu itu mengenai kepala orang tersebut dan batu itu tembus hingga duburnya. Batu yang dilempar oleh burung ababil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka ka'asfim ma'kul, bagaikan tanaman, ya, ma'kul, yang dimakan. Ka'annahum zar' akalathul baha'im, bagaikan tanaman yang dimakan oleh binatang ternak. Wandakku fil ardi, kemudian mereka roboh ke bumi. Wa fi hadha yaqulu Umayyah bin As-Salat, tentang kisah ini Umayyah bin As-Salat berkata, mengucapkan syair, habasal fil fil mughammas hatta, tertahanlah gajah di tempat yang bernama Al-Mughammas hingga dhalla yahbu ka'annahu ma'qur, jadilah gajah itu merangkak seperti disembelih. Nah, ini ucapan syair dari Umayyah bin As-Salt. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, fahamallahu azza wa jalla baitahu min kaidi hadzal malikil dhalim, maka Allah azza wa jalla menjaga rumahnya dari tipu daya raja yang zalim ini. Alladhi ja'a liyahdima baitallah, yang mereka, dia datang untuk menghancurkan rumah Allah. Wa qad qala Allahu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla telah berfirman, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adabin alim, barang siapa yang ingin atau hendak melakukan penyimpangan kezaliman di tanah haram, ada keinginan untuk berbuat zalim, kami akan berikan kepadanya siksa yang pedih. Nah, surat Al-Hajj ayat 25. Nah, itu tentang kisah Abrahah dulu, ya, ketika akan menyerang, dulu ketika akan menyerang Ka'bah sebelum lahirnya Nabi. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan pasukan lain yang akan menyerang Ka'bah di masa yang akan datang. Beliau menyatakan, fi akhir zaman yaghzu qaumun al-Ka'bata jaysun 'adzim. Di akhir zaman akan ada kaum yang akan menyerang Ka'bah, pasukan yang besar. Wa qauluhu, dan di dalam hadis Nabi, di dalam hadis Nabi ini dinyatakan, hatta idza kanu bi Baida'a min al-ardh, hingga ketika mereka sampai di tempat Baida, Apa yang dimaksud dengan baida? Ay bi ardin wasi'atin muttasi'ah, yaitu tempat yang luas. Khasafallahu bi awwalihim wa akhirihim. Allah menenggelamkan mereka semua dari depan hingga belakang, dari awal hingga akhir. Allah tenggelamkan ke dalam bumi, ke dalam tanah. Khasafat bihimul ard, mereka tenggelam di dalam bumi. Wasahu fiha, terbenam di dalamnya. Hum wa aswaquhum, mereka dan orang-orang yang akan pergi ke pasar, yang ikut dalam rombongan itu, yang sebenarnya niatnya mau jual beli. Wa kullu man ma'ahum, dan siapa yang bersama mereka seluruhnya. Fi hadza dalilun ala annahum jaysun 'adzim, ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah pasukan yang besar. Li anna ma'ahum aswaquhum lil bai'i wasyira' wa ghairi dhalik, karena bersama mereka orang-orang yang mau pergi ke pasar untuk jual dan beli, dan yang selain mereka. Fayakhsifullahu bi awwalihim wa akhirihim, maka kemudian Allah benamkan, tenggelamkan mereka ke dalam tanah seluruhnya dari awal hingga akhir. Lamma qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadza, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, warada ala khatiri Aisyah radhiyallahu anha su'al, terdapat pertanyaan dalam pikiran Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum, ya Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan dari awal hingga akhir, padahal di antara mereka ada orang-orang yang niatnya mau ke pasar. Wa man laisa minhum, bukan termasuk pasukan yang mau nyerang Ka'bah itu, cuma mereka ikut rombongan. Aswaquhum alladzina ja'u lil bai'i wasyira', laisa lahum qasdun sayyi' fi ghazwil Ka'bah. Aswaquhum itu adalah orang-orang yang datang untuk jual beli, niatnya tidak ada niat buruk untuk menyerang Ka'bah. Wa fihim unasun laysu minhum tabi'uhum min ghairi an ya'lamu bi khuttatihim. Di antara mereka ada orang yang ikut bersama mereka tapi tidak tahu niatnya apa sebenarnya. Pasukan ini mau nyerang Ka'bah, mereka tidak tahu tujuan itu. Cuma mereka ikut tenggelam juga ke dalam tanah, ditenggelamkan oleh Allah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa aswaqihim wa man laysa minhum, akan ditenggelamkan dari awal hingga akhir, juga termasuk orang-orang yang akan ke pasar dan orang-orang yang tidak berniat sama dengan niat mereka. Tsumma yub'atsuna yaumal qiyamati 'ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Kullun lahu ma nawa, setiap orang akan dapat sesuai dengan yang diniatkan. Hadza fardun min afradi qaulir rasul alaihi salatu wassalam, ini adalah salah satu jenis dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, hanyalah amalan itu pasti dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jadi meski matinya bersamaan tapi dibangkitkan berbeda-beda sesuai dengan niatnya, mereka akan dapat balasan yang berbeda-beda sesuai dengan niatnya. Nah, wa fi hadzal hadits ibrah, di dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran bagi kita. Anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubah, barang siapa yang ikut bergabung bersama ahlul batil, bersama orang-orang yang zalim dan melakukan permusuhan, fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubah, maka dia akan dapat balasan sama dengan mereka, dia dapat adab bareng bersama mereka. As-salih wa talih, orang yang saleh, orang yang jelek juga sama-sama dapat. Al-uqubah idha waqa'at ta'ummus salih wa talih, hukuman dari Allah jika menimpa sebuah kaum akan menimpa baik orang yang saleh maupun orang yang talih, orang yang buruk, orang yang jahat. Wal bir wal fajir, orang yang baik maupun orang yang fajir. Wal mu'min wal kafir, baik beriman maupun kafir dapat bagian sama-sama. Wal musalli wal mustakbir, orang yang sholat, orang yang sombong tidak mau sholat, kena adab. Ketika sudah musibah itu menimpa sebuah kota, sebuah tempat, bersamaan semua kena. Wala tatruk ahadan, tidak akan meninggalkan seorang pun. Thumma yawmal qiyamati yub'athuna ala niyatihim, kemudian pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai niat-niat mereka. Yaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, wa'lamu anna allaha shadidul iqab. Dan takutlah kalian dari fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Takutlah kalian dari fitnah, dari azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja. Tapi orang yang beriman, yang baik, ahli sunnah, ketika berada di tempat yang sama, pada saat timbulnya azab, terkena juga. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Surat Al-Anfal ayat 25. Nah, jadi ini salah satu pelajaran. Jangan bergabung bersama orang-orang ahlul batil. Jangan berkawan akrab dengan orang-orang yang banyak berbuat kerusakan. Khawatir saat turun adab Allah kepada mereka, kita sedang di sana, kita juga kena. Walaupun nantinya ketika dibangkitkan pada hari kiamat, masing-masing akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Nah, wasyahidu min hadal hadith, syahid yang bisa kita ambil dari hadith ini, syahid itu maksudnya adalah sesuatu yang sesuai dengan tema pada bab ini, ya. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Fahuwa kaqaulihi, ini seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, hanyalah amalan itu pasti mengandung niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Naam. Sampai di sini pembacaan hadis yang kedua pada kitab Riyadhus Shalihin, dan juga syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Naam. Mungkin sebelum kita akhiri, ana ingin bertanya dulu kepada itu tadi sudah ada apa nomor urut ya, urut. Nah, ana ingin bertanya kepada Abu Tawil. Nah, apakah Abu Tawil hadir? Nah, ada. Ada. Nah, Abu Tawil, hafizakallah. Tolong disebutkan salah satu faedah yang antum ambil, antum dapatkan dari ta'lim kita siang ini. Nah, satu boleh, lebih dari satu juga boleh. Tafadhol. Okay, apa faedah yang bisa antum dapatkan? Faedah ialah jangan menunjukkan kitanya amalan ni ada satu yang pasti yang kita dapatlah ganjarannya. Nah, ahsantum, bagus. Kita tidak bisa menjamin amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja melakukan sebuah amal yang besar, mengangkat fondasi Ka'bah, ketika membangun Ka'bah, tapi berdoa kepada Allah agar diterima amalannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wahai Tuhan kami, terimalah amal kami ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ahsantum. Kemudian Ah Abu As Asia, apa faedah yang bisa antum ambil dari pelajaran kita siang ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faedah yang ana dapat ialah jangan bermujalasah dengan ahlul batil. Naam, ahsantum. Jangan bermujalasah dengan ahlul batil. Karena khawatir ketika mereka dapat adab, kita sedang bersama mereka, kita juga terkena adab itu. Walaupun sebenarnya kita tidak bermaksud sama, tidak punya niat sama dengan mereka. Kalau seandainya adab itu menyebabkan kita meninggal, ya, kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Tapi kita mendapat kerugian di dunia sama dengan kerugian yang mereka dapatkan. Nah, berikutnya Abu Muhammad, ada yang mungkin bisa antum tambahkan faedah yang bisa kita yang telah kita dapat dari kajian tadi? Ini menarik. Satu faedah adalah dalam satu agreement jika orang kufar meminta ada suatu permintaan dan jika ia tidak terkabul, tidak melanggar melanggar prinsip-prinsip Islam agama begitu kami boleh terima permintaannya. Naam, ahsantum. Benar. Ahsantum Abu Muhammad. Naam. Jadi kita boleh melakukan agreement ya. MOU, Memorandum of Understanding misalkan dengan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Baik dalam urusan dunia kita, naam, perdagangan, pekerjaan kita ya. Dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar prinsip-prinsip din. Nah, tidak mengharuskan kita melakukan sebuah perbuatan yang haram. Kita harus penuhi syarat itu. Bahkan Nabi menyatakan al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin harus menjalankan syarat-syarat perjanjian yang sudah mereka sepakati. Nah, termasuk dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Nah, santun. Berikutnya mungkin Abu Ilham, apakah ada yang bisa antum tambahkan dari faedah kajian kita siang ini? Fadal. Sebentar salah ya. Satu faedah. Naam. Mungkin saat Nabi dan para sahabat sedang dalam perjalanan ketika masa Hudaybiyah, ya, ketika kendaraan beliau mogok, tidak mau berjalan, apakah ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ana dapat faedah tadi satu. Amalan yang kita niatkan, intinya apa-apa yang diniatkan itu apa-apa yang dikerjakan harus dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ahsantum. Apa-apa yang kita kerjakan harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita meninggal, kita akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang kita niatkan itu. Karena itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan memetik hasil yang baik, yang indah, yang menyenangkan. Nah, terakhir Abu Umar, mungkin ada yang ditambahkan dari faedah yang bisa kita ambil tadi dari pelajaran kita? Bismillah, hayakumullah Ustaz. Nah, tentang ayat di Quran, innallaha syadidul iqab. Innallaha syadidul iqab. Nah, hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Nah, ini yang baru kita kajikan hari ini. Nah, kalau kefahaman kita adalah azab Allah akan ditimpa di bila-bila saja. Nah, kalau tidak awas, kita tak menjaga diri dengan salah, kita mungkin apa masa kita nanti di akhirat mungkin sangat payah nanti. Nah, ahsan tu. Nah, dua ayat, satu hadis, satu ayat, satu hadis. Innallaha syadidul iqab. Nah, an wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah sungguhnya Allah Maha keras siksaannya, membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati jangan sampai timbul sifat merasa aman dari makar Allah. Rasa aman kita tidak akan dapat azab Allah. Jangan sampai timbul perasaan itu. Kita harus bersiap-siap. Innamal a'malu binniyat. Kita terus menjaga niat kita. Nah, selain juga menjaga perbuatan kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau tidak kita melakukan itu, ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Kalau di Malaysia. Naam. Di surat khabar. Naam. Surat khabar. Kadang-kadang kalau ada berita tentang musibah di luar negara. Naam. Yang penerbit ni suka letakkan, oh Allah sudah menimpakan balak atau azab kepada negara ni. Apakah itu bisa dilakukan? Macam diletakkan surat khabar. Jadi orang kafir melihatnya Allah tu jahat. Nah. Pertama, memang apa yang disebut di dalam surat kabar, ya. Apalagi surat kabar yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu memang pertama, informasi yang datang dari mereka tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Nah, tidak bisa kita percaya sepenuhnya, kecuali jika memang berita itu sudah mutawatir, sudah dari berbagai sumber memang sama demikian kejadiannya. Nah, maka memang kita tidak bisa menolak berita-berita yang demikian. Tetapi juga orang-orang kafir memang suka memiliki, karena mereka berdasarkan akidah yang batilah, yang jelas salah, maka mereka akan menyangka dengan persangkaan yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu zalim, bahwasanya Allah itu kejam, wal iyadu billah. Nah, maka sesungguhnya kita kaum beriman meyakini bahwasanya Allah arhamur rahimin, adalah yang Maha penyayang dari seluruh penyayang. Nah, tidaklah Allah menimpakan musibah itu tujuannya adalah kebaikan bagi mereka. Kebaikan bagi mereka. Yang meninggal dalam musibah itu, jika dia adalah seorang beriman, meninggal dalam musibah itu, semoga mereka termasuk syahid. Misalkan ada tsunami, misalkan ya, dan tenggelam dengan tsunami itu. Semoga termasuk syahid. Kita mendoakan, walaupun kita tidak bisa memastikan kalau dia muslim, beriman kepada Allah. Nah, dan itu baik bagi mereka. Itu baik bagi mereka. Nah, karena Rasul menyebutkan dalam hadis bahwa al-gharik syahid, orang yang tenggelam itu syahid. Syahid. Nah, orang yang syahid harapannya adalah dosanya terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan yang bisa kita mintakan kepada Allah. Jadi orang yang mati syahid. Sedangkan orang yang banyak berbuat dosa, mungkin dengan sebab Allah hancurkan dia, Allah binasakan dia, menyebabkan dia tidak berlama-lama di dunia terus melakukan kejahatan yang semakin menambah dosa dia. Nah, kalau dia adalah orang yang misalkan dengan musibah itu cacat, masih hidup, tapi cacat misalkan, kehilangan tangan atau kaki, Bisa jadi dengan sebab itu, orang itu kemudian yang sebelumnya banyak berbuat dosa, kemudian dia ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, merasakan akibat dari perbuatan dosa dia itu, sehingga kemudian dia berbuat baik, hingga nanti di akhir hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Maka jelas ini memberikan manfaat yang besar bagi orang yang terkena musibah itu. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di bumi, di daratan dan di lautan, karena ulah tangan-tangan manusia. Agar Allah menimpakan azab akibat perbuatan mereka. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Dari sebelumnya bermaksiat menjadi taat. Dari sebelumnya bid'ah menjadi sunnah. Dari sebelumnya syirik menjadi tauhid. Nah, tentunya itu semua adalah kebaikan dan bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang terkena musibah. Nah, mungkin ada lagi atau kita akhiri sampai di sini. Ada lagi satu, Ustaz. Nah, bila pantat, ana mau tanya mengenai masjid yang dalam satu pagar keliling itu masih terdapat kuburan. Nah, kuburan itu sudah dipagar satu kuburan lagi, satu pagar lagi, tapi masih dalam satu lingkup pagar keliling untuk masjid itu. Itu kuburan mana, Tad? Sementara di negara seperti ini banyak yang masjid seperti itu, Tad. Nah, kalau di dalam lingkup masjid, di dalam areal masjid ada kuburan, tetapi kuburan itu punya pagar sendiri, ya. Diharapkan yang demikian ini tidak mengapa. Diharapkan demikian tidak mengapa. Nah, selama kuburan itu tidak dikeramatkan. Mungkin saja ada masjid yang dapat wakaf di samping kuburan. Nah, dan memang sulit. Nah, hanya dapat wakaf di tempat itu. Nah, di situ sudah ada kuburan misalkan. Tapi ada pembatas yang jelas. Maka diharapkan yang demikian, insya Allah tidak mengapa. Contoh yang lain adalah di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu berada di samping masjid, berada di samping masjid. Tetapi mereka punya batas sendiri-sendiri. Ya. Ada batas sendiri-sendiri. Batas lingkungan masjid ada batasnya, ya. Dan kuburan itu ada batasnya. Pembatasnya bahkan tiga lapis. Tiga lapis tembok yang tinggi, yang besar. Nah, dibuat tidak beraturan arah tembok itu. Sehingga masing-masing punya wilayah sendiri. Seorang yang berada di kuburan Nabi, seandainya bisa sampai di sana, seandainya, maka dia tidak dikatakan berada di masjid. Karena bukan areal masjid. Nah, sebagai contoh, misalkan, kita punya tanah besar, ya. Tanah besar. Tanah A, ya. Kemudian di dalam tanah A ada tanah B. Tanah B. Tapi tanah B ini punya batas-batas tertentu. Punya batas-batas tertentu. Sudah jelas batasnya. Ada pagarnya. Ya. Apakah kalau seseorang masuk ke dalam tanah B, ya, yang tanah B itu di dalam tanah A, ya, dia masuk ke dalam tanah B, kita katakan, kamu sedang masuk ke dalam tanah A? Tidak. Karena dia berada di wilayah B itu sendiri. Nah, dia tidak di wilayah A, dia ada di wilayah B. Cuma B ini memang di dalam A. tapi batas-batasnya jelas, terpisah. Nah, diharapkan yang demikian tidak mengapa selama ya kuburan tadi tidak dikeramatkan. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, ada lagi satu soalan. Nah, adakah perkahwinan sivil perbuatan kufur di mana wanita Muslim berkahwin bersama lelaki Katolik? Nah, apakah pernikahan itu menyebabkan kekufuran? Nah, jika seorang Muslimah menikah dengan wanita dengan pria yang Katolik. Nah, ada fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri tentang apa ya, saya kalau tidak salah, tentang hukum pernikahan sejenis homoseksual atau laki menikah dengan laki-laki. Nah, Syekh Ubaid Al-Jabiri berpendapat dia telah kafir. Orang yang melakukan perbuatan ini, dia telah kafir. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah istihlal. Istihlal itu menganggap halal. Ya. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa dan menganggap halal perbuatan dosa, itu kafir atau tidak? Kafir. Seorang meninggalkan sholat, seorang misalkan tidak, ya, dia meninggalkan sholat. Sekadar meninggalkan sholat, ada perbedaan pendapat para ulama, apakah dia kafir atau tidak. Tapi kalau dia menganggap halal meninggalkan sholat, sepakat para ulama, dia kafir. Begitu. Dan sepertinya itu wallahu a'lam mirip dengan hal itu. Karena khawatir dia termasuk ke dalam kekafiran ketika dia menghalalkan sesuatu yang haram. Karena akad pernikahan itu menghalalkan sesuatu. Menghalalkan kehormatan seorang wanita. Nah, dikhawatirkan itu memang termasuk perbuatan kekafiran, wallahu a'lam. Nah, Tayyib, itu mungkin ya yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.